السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني والهدي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. الحمد لله ثم الحمد لله. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah ini, di malam yang penuh berkah, di malam di mana semua catatan amal kita pada hari ini diberikan, ditunjukkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan harapan kita apa yang sampai kepada beliau menjadi sesuatu yang dapat menggembirakan hatinya, sesuatu yang dapat memberikan tawa bahagia untuknya, yang mana harapan itu jika kita dapat menggembirakan hati kekasih Allah, harapannya hati kita akan digembirakan Allah. Bila kita ingin memberikan kebahagiaan untuk kekasihnya Allah, harapannya kelak kita pun akan dibahagiakan Allah di hari tidak ada kebahagiaan kecuali hanya milik Allah. Harapan kita bukan hanya bahagia, tapi kebahagiaan yang abadi tentunya. Kita bersama berharap kalau kita ini orang-orang yang kelak layak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Pada malam ini, malam Jumat khususnya, kita berbondong-bondong berkumpul ingin menghidupkan malam Jumat dengan untayan salawat maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tunjukkan bentuk kebahagiaan kita memiliki Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua mendatangkan banyak manfaat, banyak kebaikan untuk kita dan untuk urusan hidup kita, untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk usaha kita, dan untuk rezeki kita. Semuanya mudah-mudahan berkat maulid, semuanya diberikan oleh Allah kemudahan, ya, kemudahan hingga segala masalah-masalah yang datang, yang ada, diuraikan hingga diangkat bebannya semua, insyaallah. Amin, amin ya rabbal. Lama kita sudah tak berjumpa, lama kita tidak berkumpul di dalam perkumpulan yang baik. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita berkumpul dalam umur yang alhamdulillah panjang sampai detik ini. Mudah-mudahan dipanjangkan lagi Allah Subhanahu wa taala, terus dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat afiat. Ya, mudah-mudahan harapannya semua yang hadir pada hari ini juga harapannya orang-orang yang sehat afiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Lama enggak jumpa, lama rasanya kita ini juga enggak dapat kebaikan. Biasanya gitu. Kalau lama enggak hadir majelis, kita kayak lama aja udah enggak makan. Ya, biasanya kalau orang lama gak makan, perutnya lapar keroncongan. Tapi ada orang yang lapar, tapi ada orang asam lambung naik. Beda kan? Ada orang lapar doang. Kalau pas lapar ya udah tinggal lapar makan. Tapi kalau udah sampai kena asam lambung, makan pun jadi gak enak. Gitu ya? Makan juga, tadinya sama, nafsu. Orang kalau lapar, ketemu nasi sama telur ceplok aja enak banget. Benar enggak? Tapi begitu asam lambung naik, lihat telur mau muntah. Lihat telur muak. Lihat telur enggak nafsu. Itu kalau orang udah sakit. Sama begitu juga orang. Rohani kita nih seringkali juga lapar. Tapi ada yang mampu mendetek laparnya, ada yang agak. Ada yang sadar nih kayaknya saya lapar rohani. Tapi ada juga yang gak sadar sampai tuh rohani sakit. Nanti kalau rohaninya udah sakit bagaimana? Datang dia nih ke sini, ke bayaan, tapi geringsangan. Dia bukan berasa ketemu obat, tapi ketemunya sesuatu yang gak ngenakin. Datang, tapi gelisah. Datang, tapi pengen buru-buru pulang. Datang, tapi nanya mulu, kelarnya apa? Nah, ini yang begini nih, mesti tahu asam lambung rohaninya lagi naik. Yang begini harus tahu. Begitu kita gelisah di tempat baik, kita gelisah di tempat yang begini, itu tanda-tanda boleh jadi rohaninya lagi sakit. Karena logikanya kalau orang lapar, mampir ke restoran, pengen buru-buru, apa nyantai? Betah nggak nih lama-lama di situ? Betah, apalagi kalau di depannya santapan hidangan nikmat. Dia mampir ke restoran Padang, menunya macam-macam. Kira-kira satu piring kurang kagak? Kurang, maunya pengen nambah. Perut udah kenyang, tapi berasa lapar aja. Kurang aja boleh jadi. Pengen lagi, kepengen lagi. Naging bawahannya. Itu perumpamaan orang sehat. Dikasih makan, masih ngerasa kurang. Nah, sejatinya orang mukmin saat dia datang ke majelis khair, majelis kebaikan, mestinya dia itu kayak orang yang lapar jasmaninya. Dia lahap, dia semangat. Bahkan kalau bisa, dia menikmati apa yang dia makan. Apa yang disantap, yang dihidangkan Allah buat dia. Masya Allah, hidangan Allah gak tahu-tahu. Maulid, ya ratib, kemudian Quran dibaca. Ditambah tausiah, kurang apa. Ibarat makanan Padang malewat. Ini baru santapan rohani, belum dikasih santapan jasmaninya. Kurang apa nih paket komplit? Maka kalau ada orang geringsangan sampai tidak datang sama sekali, ini penyakit akut. Belum lihat orang kalau kena lambung parah disebut GERD, mau mati. Mau mati, sesek dia dadanya. Mau mati udah sesek masuk UGD. Mau dimasak nih, mau dimakanin, dikasih makan apa enggak mau, sampai kudu diimpus. Semua makanan ketolak, umpama orang kalau rohaninya udah begitu sakitnya parah, mau dinasehatin gimana aja, nolak ini. Mau dibilangin gimana aja, mental ini. Mau diajakin dengan rayuan seperti apapun juga, mental dia. Ini yang paling ditakutin oleh ulama-ulama. Mereka lebih takut rohani yang sakit daripada jasmani. Jasmani sakit cuman dirasa di badan. Begitu kita wafat, semua rasa sakit ikut lenyap. Tetapi kalau rohani yang sakit, walaupun wafat, masuk ke liang lahat, penyakit hati masih ikut ke bawah. Penyakit-penyakit rohani masih ikut nyantel ke bawah, dan gak sampai di situ, masih nunggu hari akhir di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban itu semua sama kita. Jadi kita nih mesti peka-peka, nyadar sama yang namanya penyakit rohani. Bukan hanya sama penyakit jasmani. Karena kalau kita gak nyadar dengan penyakit rohani kita, ruh kita, maka kita takut ini penyakit akut yang sampai membuat kita menyesal di hari akhir nanti. Alhamdulillah, saya yakin insya Allah yang hadir di sini orang-orang yang rohani dan jasmaninya sehat, afiat. kita orang-orang yang lahap-lahap dengan kebaikan, lahap dengan tausiah, lahap dengan maulid, lahap dengan Quran, lahap dengan semua sholawat dan segenap kebaikan-kebaikan lainnya, ya, karena kita kepengen bukan hanya jasmani kita yang benar, tapi kita juga berharap rohani kita ini benar. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mau lanjut daripada kitab yang kita kaji di tempat ini. Alhamdulillah, kita mengkaji daripada kitab seorang ulama yang luar biasa, ulama yang sangat terkemuka, terpandang, Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam kitabnya Risalah Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair, kitab kecil tapi bisa ngelempengin orang. Ya? Kitabnya kecil tapi bisa bikin orang yang tadinya cinta dunia menjadi cinta akhirat. Kitab kecil yang tadinya hatinya orang yang rusak berubah menjadi hati yang sehat. Nah, ini yang kita harap dari kitab ini. Perlahan-lahan kita bahas, perlahan-lahan kita kaji. Insyaallah bisa ngelurusin diri kita, hidup kita, amal perbuatan kita, agar kita bisa menjadi orang sebagai hamba yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa wa mudhakara wa tadhkir wa al-ifada wa al-istifada wa al-hifza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khair ibtiqa'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husna al-khatima ma'a dhafi wa ahya wa salahi al-aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang punya kitab boleh dibuka halaman 24. Wa qultu fi dhalik tayaddadhi ya maghrur watruk hutamaha fahiya daru falin la bagati na'imiha wa talibiha fil nithya in yashumaha wa wafagani dalbi ala tarki kulliha wa gala ba'duhum law kanat dunya min dahabin yafna wal akhiratu min khazabin yabga lakana haqqan an nakhtaru khazafan yabga ala dahabin yafna. فكيف والامر بالعكس الدنيا خزف يفنى والاخره ذهب يبقى. Kemarin kita masih membahas seputar tentang sifatnya dunia dan juga kejelekannya, kehinaannya. Apa yang disampaikan di sini, al-muzannif pengarang mengatakan tayaddadhi ya maghrur watruk hutamah. Artinya tayaggal apa? Sadarlah hai kalian orang-orang yang tertipu. Kita disuruh sadar betapa dunia ini sangat-sangatlah menipu daya kita. Tinggalkan dunia yang membinasakan ini. Sesungguhnya dia adalah rumahnya fan. Rumah fani itu apa? Darun fani. Rumah binasa. Laba gali na'imiha. Dunia ini kenikmatannya gak ada yang kekal. Kita harus tahu sifatnya dunia. Dunia ini tidak ada yang kekal kenikmatan ini. Wakali pihak dan orang-orang yang mengejar dunia dengan buta itu, kalau kita cium bau badannya, maka bau badannya itu bau busuk. Alhamdulillah wafagani dalbi. Aku bersyukur kepada Allah, Allah menyelamatkan aku sampai aku bisa meninggalkan dunia seutuhnya. Jadi kita belajar bahwa kita ini sama-sama hidup di dunia, tapi bukan untuk cinta sama dunia. Kita hidup di dunia. Wadi dunia, dunia hawalitha kathirah. Wa'aishatha hajira wa maddatha gazira. Ini kata siapa? Kata Imam Haddad. Imam Haddad kenapa? Ini dunia hina. عيشتها حقيرة، حوادثها كثيرة، كهيدوبانيا di dalamnya حقير هناك فقراء di dalam dunia ini banyak macamnya. Tapi kamu harus ingat وَمُدَّتْهَا قَصِيرًا. Tinggal di dunia ini gak ada yang panjang, semuanya sebentar. Jadi orang yang namanya kalau tinggal sebentar, apa sih yang mau disiapin, apa sih yang mau dibawa? Ibu, kalau jalan-jalan pergi ke villa, villa kan rumah juga. Bawa bapak enggak? Bawa berapa baju? Tergantung nginepnya. Kalau nginepnya banyak, bekalnya banyak. Tapi kalau nginepnya sebentar, bekalnya dikit, kan gitu. Tapi kira-kira itu udah tahu nih villa bukan punya kita. Ada yang mau beli TV lagi nginep di villa? Nggak ada kan? Ada yang mau beli kasur lagi nginep di villa? Ada orang kali barangkali mau beli lemari kalau lagi nginep di villa? Yang dia bawa apa? Secukupnya, karena dia tahu bahwa dia nggak akan lemah di situ. Dia nggak akan sia-siain apa yang dia keluarkan untuk villa itu, karena dia tahu villa itu hanya tempat sementara. Perumpamaan orang hidup yang cerdas, kalau dia tahu nilainya dunia ini seperti apa, dia gak akan tuh ngabisin kemampuan dia hidup hanya untuk di sini. Dia bakal mati-matian berusaha untuk sesuatu yang lebih panjang. Bekal kita akhir nanti, tujuan akhir kita nanti. Ada orang kerja ditanya, kenapa kamu kerja sampai lembur begini? Iya, pengen punya rumah. Yang tidak jeruk, begitu dia sampai udah punya rumah dengan usahanya mati-matian, dia bakal istirahat gak di rumah? Dia gak istirahat di rumah. Dia bakal masih terus tetap kerja. Makanya kalau ada dunia itu sekadarnya. Lupa sama akhirat. Lupa ngaji gara-gara kerja mulu. Kerja aja, kerja aneh. Nyari duit kemana? Kerja. Itu kamu ngasih makan dari kemarin tuh jasmani. Rohaninya kapan? Gitu loh. Karena biar bagaimana juga sadar gak sadar, kamu sekaya apapun dirimu, sebanyak apapun hartamu, begitu kamu dikasih sakit aja, kamu langsung ingetnya Allah. Allah yang diinget Allah. Kata Allah nih orang, waktu sehat, dihabisin tenaganya buat dunia, kemana aja. Masa teguran saya harus kamu sakit dulu? Atau barangkali gak nunggu sakit, nunggulah bisnisnya bermasalah. Lagi diuji kesana kemari, nanya ada omongan? Ada omongan? Ada apa dong? Coba dia bisa tuh datengin Kiai Habaib, Tuhain Bergul. Lain bib biar berhasil tuh. Kemarin waktu berhasil kemana? Atau waktu jalan mulus aja deh kemana? Kenapa kita harus disentil dulu baru enggak? Baru nyadar. Orang adil itu, orang yang bijak itu enggak nunggu disentil baru bisa, baru ingat. Kayak kamu punya karyawan kira-kira. Ada karyawan, kerjaannya tiap hari masuk kantor. Tapi untuk kerjaan tiap hari harus dibilangin. Capek gak kamu? Kira-kira punya karyawan begini makan hati gak? Karena kamu butuh sama dia, karyawan yang gak sesuai sama kamu, kamu makan hati. Allah gak butuh sama kita. Makanya kita mau bagaimana aja, Allah gak pernah makan hati. Berarti kita mau maksiat, terserah kata Allah. Yang butuh itu kamu, bukan saya. Tapi kalau kita punya karyawan teladan, gak pakai disuruh dia kerja. Gak pakai disuruh dia udah lakuin yang perlu dilakuin. Bahkan terkadang lembur tanpa adanya pekerjaan yang datang dari kita. Dia yang lemburin diri sendiri. Kira-kira kalau kamu bosnya, apa yang kamu bakal lakuin buat dia? Bonus. Bonus. Iya. Bonus gede, pujian, apresiasi. Aduh, kalau bisa jangan sampai keluar nih orang dari tempat saya. Apa? Kalau kita manusia aja merasa simpati dengan orang yang berbuat baik sama kita. Apa Allah enggak begitu? Padahal Dia yang Maha Rahman. Padahal Dia yang Maha Rahim. Kalau kita semasa hidup berbuat baik, taat, mendekat kepadanya, lagi sehat, lagi seger, lagi banyak kerjaan, gak pernah lupa sama tanggung jawab sebagai hamba, kita tetap terus mendekat kepada Allah, apa iya Allah gak akan simpati sama kita? Apa iya Allah akan cuekin kita? Gak mungkin. Allah akan kasih kita bonusnya lebih. Kata Allah, ini orang gak datang ke saya kalau lagi butuh. Tambahin rezekinya. Tambahin kesenangannya, tambahin kesejahteraannya. Kenapa? Karena dia ingat saya saat suka maupun duka. Dia sama ingat sama saya. Inilah yang sepatutnya kita lakuin sebagai seorang hamba. Jangan kita butahin diri kita sama dunia. Kalau sama dunia, mati-matiannya sampai lupa sama Wagalaba'aluhum. Bagian ulama berkata, "Lau kanati dunya dhahabun yafna." Andai kata dunia itu min dhahabin yafna, terbuat dari emas yang binasa. Paham ini perumpamaan? Seandainya dunia itu terbuat dari emas yang binasa, sementara akhirat dari tembikar yang kekal. Lakana haqqan an nakhtaru khazaban yabqa 'ala dhahabin yabna. Maka sepatutnya kita yang cerdas ini memilih tembikar yang kekal ketimbang emas yang binasa. Itu kan sepatutnya. Tapi kata beliau di sini bilang apa? Sejatinya perkaranya terbalik. Dunia ini tembikar yang binasa. Adapun akhirat adalah emas yang kekal. Kamu jangan mikir ngejar akhirat itu, kamu ngejar kesia-siaan. Selama ini orang pikir mengejar dunia itu menghasilkan pundi-pundi. Uang, emas, harta, aset, penghasilan, dan lain sebagainya. Mereka pikir di akhirat itu apa? Gak dapat apa-apa, padahal dibalik sama Allah. Orang tuh perumpamaannya yang ngejar akhirat itu lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai dan lebih berkelas daripada orang yang mengejar dunia. Betul. Kita harus paham dunia ini umpamanya tembikar yang binasa. Adapun akhirat adalah emas yang kekal. Kamu kalau agil, kalau bijaksana, pandai berpikir dengan baik dan benar, kiranya kamu memilih yang mana? Mau ngejar emas apa mau ngejar tembikar? Emas, semua orang pasti tahu nilainya emas. Tembikar apa nilainya? Lalu kita pikirkan kembali, subhanallah. Hanya dengan 2 rakaat sholat kita sebelum subuh, 2 rakaat kita salat sebelum subuh, Allah sudah memberikan kita pahala melalui lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Kata Nabi, rakaatanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Kata ulama, apa tuh artinya dia lebih baik dari dunia seisinya? Kata ulama, bukan lebih baik seumpamanya kamu punya dunia seisinya doang, bukan. Pahala 2 rakaat itu lebih baik daripada kamu punya dunia seisinya lalu kamu sedekahkan di jalan Allah semua. dua rakaat itu pahalanya lebih unggul daripada hartamu seisi dunia itu kamu sedekahkan di dalam waktu. Maka ada ulama bilang sholat dua rakaat fajar itu pahalanya lebih gede dari kamu punya dunia seisinya yang kamu sedekahkan kepada Allah. Jangan pernah ngeremehin amalan akhirat. Amalan akhirat dua rakaat ringan tapi besarnya pahalanya enggak punya kira. Enggak mampu orang punya umur dari awal zaman Nabi Adam sampai detik ini kalau ada orang masih hidup yang bisa punya aset dunia seisinya enggak ada. Dan itu menandakan apa? Bahwa dunia itu enggak bisa kamu kejar sampai kapan. Dunia ini umpamanya fata morgana. Orang makin haus, makin berasa ngeliat yang dicari. Makin kamu koma sama dunia, iming-imingnya makin kelihatan di depan mata. Orang kalau lagi sedang menggebu-gebunya sama dunia, wah tawaran terus datang. Bikin dia lupa dan lupa, makin mundur dan makin tertinggal dari Allah. Dunia, itu umpamanya dunia. Maka kita di sini harus paham tentang dunia, karena dengan kita tahu bobroknya dunia, kita bisa jadi orang yang waspada dari dunia. Kalau ada orang udah tahu segini bobroknya dunia, tapi dia gak juga waspada, nah udah lamin-lamin, kesian kan? Kesian banget. Udah dikasih tahu jangan deket-deket sama dia nih, ini maling. Dia nih buruk, dia nih jelek. Oh, iya, yeah, sip. Jalin bis. Tuh, gini. Udah dibilangin, maling. Masuk kuping kanan, kalau kuping kiri. Dunia, maling saja. Dia yang menghabiskan hartamu sampai tak menyisakan apapun untukmu. Itu dunia. Dikira kamu ngumpulin dia, begitu mati kamu. Didadahin sama dia. Waktu kamu mati, kata dunia, pergi deh kamu sono, saya mau gak ikut. Tapi ada pun sesuatu yang kamu berikan di jalan Allah, kamu gak lihat dia sekarang, tapi dia nungguin kamu nanti di bangga. Dia nolongin kamu nanti di akhirat. Sampai akhirnya kamu berkata apa? Andai dulu di dunia kuberikan semua hartaku di jalanmu ya Allah, sehingga aku bisa merasakannya bukan hanya di dunia, tapi di sini dan hingga akhirat nanti. Orang kalau mikir nyimpen dunia aja buat di sini, tapi gak mikirin buat kesejahteraan akhirat, maka dia sia-sia. Bukan investor sejati. Itu bukan investor sejati. Kamu bicara tentang siapa? Orang terkaya di muka bumi. Mereka cerdas, intelek. Profesor, doktor mungkin titelnya. Tapi gak punya tabungan akhirat, maka kamu bukan investor. Kamu bukan pengusaha, kamu bukan pembisnis sekali. Kamu melakukan sesuatu yang sifatnya akan kamu tinggalkan di hari nanti. Tapi orang-orang akhirat, para alim ulama, para wali-wali Allah, mungkin mereka tidak bergelar doktor. Mereka bukan profesor. Mereka bukan orang intelek yang seperti orang-orang intelek yang terlihat. Mereka tidak pandai berbicara tentang berbisnis, tapi mereka orang-orang kaya di sini dan di sana. Karena mereka investor sejati. Mereka tahu mereka mau punya rumah di mana. Mereka tahu tempat peristirahatan mereka di mana. Mereka butuh yang mana mereka tahu. Mereka pengen rumah seperti apa di alam barzakh, mereka buat di sini. Mereka perancang sejati, mereka investor sejati. Adapun kita cuman hayalnya. Pengen punya rumah kontrakan sekian pintu. Pengen pengen bangun rumah di sini nih, boleh nih kapan-kapan kita kalau ada inian kita punya tabungan di sini, yuk kita bangun rumah di sini, yuk kita beli apartemen di sini, enak lumayan. Tapi semua itu kamu tinggalin nanti. Ulama barangkali kelihatan apa asetnya, rumahnya dia doang. Punya sesuatu yang ditinggalin, tapi buat kasih makan yatim, buat kasih makan orang tuanya, buat nyenengin dakwah di Rasulullah, buat kebahagiaan dakwah di Rasulullah, buat nyenengin peda. Begitu dia masuk ke liang lahat, dia udah bikin rumahnya mau kayak gimana, taman dari tamannya surga, apalagi di sana. Mereka orang-orang intelek yang sejati. Mereka orang-orang yang pinternya luar biasa. Karena mereka memikirkan sesuatu yang lebih panjang daripada orang dunia punya pikiran. Orang dunia dangkal. Saking dangkalnya itu orang-orang kafir. Ini dunia mau hancur. Mereka bukan mikirin nasibnya akan kalau dunia hancur. Mereka sibuk mikirin ini kalau dunia hancur. Gimana caranya kita punya dunia lagi? Tuh, pakainya dasi, pakainya jas, titelnya panjang, sibuknya mau bikin rumah di Mars. Tuh, kalau Rasulullah udah ngajarin kita punya rumah di sana, ngapain ngurusin rumah di sini di Mars dan lain-lain? Jadi ibu-ibu kalau nggak punya rumah di sini jangan sedih. Mau minta sama Allah, mau punya boleh. Tapi yang paling penting punya rumah di sana. Bangun rumah di sana. Ya Allah, padahal bangun rumah di surga hanya dengan kita nimbrung pada bangunan masjid, nimbrung pada bangunan majelis taklim, nimbrung akan kemaslahatan umat, nimbrung yang begitu-begitu. Allah bikinin surga. Allah bikinin rumah di sana. Subhanallah. Lihat. Dengan begitu gampangnya Allah mau kasih kita kemudahan dalam berbuat kebaikan, tapi kita ini terlalu terbelenggu oleh ikatan dunia sampai kita nggak bisa ngelihat mana sih hunian yang kita dambakan untuk hari akhir kita. Kita mau bagaimana untuk hari akhir kita? Ba'uzik ya akhi bitarkiha wa ikhla'il galbi minha. والبذل لها إن وجدتها فإنما عميت البصائر من حبها نعوذ بالله منها فإنها أسحر من هاروت وماروت وطالب الدنيا فقير وطالب الجنة من النار أوديم وطالب الله العزيز أن يدرك في زماننا هذا. Maka kemudian dikatakan, aku wasiatkan kepadamu wahai saudara-saudaraku untuk meninggalkan dunia dan membersihkan hatimu daripadanya. Bukan cuma ninggalin, jangan nyisain sedikit aja perasaanmu kepada dunia di hati. Karena hati ini tempatnya suci, tempatnya bersih. Maka jangan pernah kamu simpan tentang dunia sedikit pun di hati. Orang kalau gak ada cinta dunia di dalam hatinya, kehilangan dunia itu biasa. Ada seorang ulama nanya, ya Syekh, apa tandanya kalau kita itu benar-benar udah gak cinta dunia? Apa tandanya? Kata Syekhnya bilang, kalau kamu bisa ngelihat emas dan tanah itu serupa, maka disitulah tandanya kamu sudah tidak cinta pada dunia. Ada apa pada dunia? Saat dunia kamu taruh di tanah, yaitu misalnya emas, kamu ngelihatnya sama, gak ada harganya, emas sama tanah sama di sisi hatimu, maka di situ tandanya kamu memang benar-benar gak cinta dunia. Tapi kalau kamu masih nganggap itu sesuatu yang berbeda, maka kamu masih menganggap dunia itu bernilai. Padahal di mata Allah, dunia itu lebih apa? Dunia itu setara dengan apa? Laukanitid dunia. Pahami hadis. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما كان kalau dunia, kata Nabi, setara di sisi Allah, setara di sisi Allah, hanya dengan seberat satu sayap nyamuk. Seberat satu, bukan dua sayap, satu. Kalau dunia setara di sisi Allah, seandainya dunia itu setara aja di sisi Allah, satu sayap nyamuk, masa kekafir surbatama. Maka kalau dunia itu memang begitu nilainya, ada aja nilainya walaupun hanya sehelai dari sayap nyamuk, maka Allah gak akan kasih minum orang kafir walaupun seteguk air. Gak ada nilainya, bayar. Tapi bahkan untuk sehelai sayap nyamuk pun, kata Allah, dunia gak sebanding. Makanya orang kafir dikasih dunia berperang. Bahkan Allah yang ciptain gak mau menyetarakan dunia sama sehelai sayap nyamuk. Kok kita yang sama-sama ciptaannya mengagungkan dunia lebih dari apa-apa? Bayangin. Allah yang ciptain dunia gak mau nengok sama dunia. Tahu? Ciptaanku yang paling hina ini, kamu ditoleh sama Allah. Dan Allah melalui lisan nabinya menegaskan, nabi negasin sama kita, ukana di dunia usawi indallahi jana ba'ud. Kalau dunia itu setara di sisi Allah, sehelai sayangnya, masa gak kafir syurga coba. Seteguk air Allah gak bakal kasih buat orang kafir. Tapi yang Allah kasih buat orang kafir, gedung, pulau, ambil, kata Allah. Apalagi yang kamu mau? Hah? Emas, gedungnya, ambil, kata Allah. Nggak saya sisain, ambil. Apa berapa tujuh turunan kamu mau? Ambil, kata Allah. Nggak ada artinya buat saya, silahkan. Maka orang mukmin, orang yang beriman, sepatutnya nggak boleh menyimpan dunia di sini. Dunia bolehnya cuma di tangan. Di tangan. Jangan pernah di sini. Di hati-hati mah cuma punya Allah, tempatnya Allah, ya bukan tempatnya dunia. Ya minimal kita ngelatih diri. Kalau kita punya sesuatu, jangan pelit untuk berbagi. Punya sesuatu, jangan pernah menahan diri untuk membeli. Walaupun berapa nilainya, jangan nunggu untuk menjadi orang yang kaya baru kamu mau berbagi. Jangan nunggu untuk menjadi orang mampu baru kamu mau bagi-bagi sesuatu. Lah, dari kamu sekarang sudah punya tingkat yang baik, sedekah, infak, berbagi, menolong, urusan Allah mau kasih lebih atau tidak. Yang pasti kamu udah punya tabungan di sana. Itu yang pasti. Gak usah ngurusin di sini. Di sini mah gak penting. Yang penting itu bisa. Maka wa ikhla'il baghalib minha wal badli laha in wajadaha. Kalau kamu punya dunia, maka jadilah orang yang mendermakan dunia itu kepada yang membutuhkan. Kamu dapat dunia, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki yang halal, yang barokah. Oh iya, jangan sampai tuh cuma bisa kamu simpan doang, tapi kamu harus jadi orang yang pandai membagi-bagi. Berikan kepada yang mustahik, berikan kepada yang sangat membutuhkan, berikan kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan uluran tanganmu. Jangan sampai di sini aja udah masuk ke sini, walau udah masuk ke sini 10.000 pun ada nilainya, 20.000 ada nilainya, apalagi 50.000, apalagi 100.000, apalagi 1.000.000, wah ngitung dia. Karena apa? Ada nilainya buat kamu. Kamu buka dompet, kalau kamu udah hafal tuh warna, kamu udah hafal kan? Siabu, ungu, si coklat, udah hafal kan? Si hijau, Dapat si biru, si merah. Dapat hafal semua. Udah tahu mana yang lebih nggak ber, nggak mana lebih lebih apa yang lebih nggak bernilai. Si abu. Saat kamu lihat si abu-abu, kamu gampang tuh ngasih. Menurut kamu kurang, ini nggak bernilai goreng. Itu aja, kamu ukur aja diri kamu mungkin. Saat kamu ngasih 2.000 itu, kenapa kamu mau dengan gampang ngeluarin si abu? Karena menurutmu si abu itu nggak bernilai. Kok bisa ngasih kepada Allah sesuatu yang nggak bernilai? Apa kita nggak malu? Coba kita renungkan baik-baik. Kamu aja nganggap itu nggak bernilai, tapi kok kamu sanggup ngasih itu buat Allah? Patutnya kita berpikir 2 kali saat mau mengeluarkannya, saat kita mau memberinya. Apa iya ini yang saya mau beri untuk Allah? Apa ini juga harapan saya agar Allah memberi saya dengan nilai yang begini? Coba kita renungkan dari segitu. 5.000 aja kita mau ngasih tukang parkir, mikir. Berapapun penghasilanmu, jangan pernah begitu perhitungan dengan hasilnya. Jangan pernah. Berapapun penghasilan, jangan pernah perhitungan dengan hasilnya. Karena kalau udah perhitungan, repot hidup kamu tuh. Semuanya dihitung. Kalau buat sedekah, jangan pernah hitung. Jangan. Karena kalau kita hitung, malu sama yang memberi kita. Malu kepada yang ngasih kita. Malu mau taruh di mana muka kita ini. Kalau ngasih 5.000, mikir. Kasih tukang parkir aja motor ditungguin kembalinya bang. Katakanlah itu punya tarif. Katakanlah motor punya tarif. Nah, kalau itu kamu parkir motor di mall, itu tahu uang itu larinya kemana? Larinya kemana bu? Larinya ke company, ke perusahaan. Saya kalau buat ke perusahaan 500 perak saya tagi sini. Tapi ada pun 5.000 untuk orang yang jagain motor kamu. Kalau bisa kamu kasih lebih. Makasih ya bang, helm saya jadi gak hilang. Baru perkara motor. Belum ngomong ya. Siapa yang jaga? Udah tua. Jalannya udah susah. Ya harus di tengah terik matahari, bukan duduk-duduk santai. Dia yang hadang mobil untuk mobil kita yang keluar. Berapa kamu hargai dia? Masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang terkadang membuat hati kita ini betul-betul sadar. Ya Allah, iya benar, selama ini kita ini gimana? Mau bayar mobil sama tukang parkir aja perhitungan. Kalau kita ketemu tukang parkir anak pang, betul tukang parkir anak pang, rambutnya, ya, tadi muncul di image kita, wah, jangan-jangan nih uang buat mabok, jangan-jangan nih uang buat beli obat, jangan-jangan nih uang buat hal-hal yang tidak bermanfaat kata kami. Maka gimana kita kalau mau ngasih dia? Kita kasih dia, kita bilang, ya Allah, kalau uangku ini halal dimakan oleh dia, maka jadikan mungkin uangku ini sarana taubat ini. Sarana taubat ini. Gimana? Kalau kamu uang halal, halalnya uang kamu bisa bikin uang anak pang, anak tukang mabok, anak apa, taubat. Tapi kalau memang dasaran kita yang dicinta sama dunia, atau kita yang kurang bijak dalam menyikapi akhirat, kita gak ngerti, ilmunya baru sedikit, kita mengasih seluruh. Al-Baqarah. Wah, buat beli obat nih. Boleh jadi kita yang ngasih gak lebih baik dari dia. Walaupun mungkin tatoannya sebadan, walaupun mungkin antingnya seputih, begitu ya. Walaupun mungkin dari segi penampilannya tidak lebih layak dari kita, tapi boleh jadi dari segi keimanan, dari segi hati, mungkin dia lebih baik dari kita. Kalian tahu. Maka kepada yang begitu-begitu, niatin yang baik-baik. Niatin yang tulus saat memberi. Ya Allah, ini uang halal, gak mungkin lari ke tempat yang lain. Kalau emang udah waktunya kamu ngasih, niatin yang baik-baik. Ya Allah, ini dihalah. Kasih dia hidayah dari uangnya. Mudah-mudahan dia beliin makanan buat anak istrinya. Maboknya dari uang yang lain, kalaupun dia mabok. Kalau enggak, kita udah punya dosa sama dia. Ngasih kagak, bawa dosa. Buat hasil enggak. Jauhin diri kita dari yang begitu. Fa'in nama umiyatil basair min kubbiha. Mata hati kita ini bisa buta gara-gara cinta sama dunia. Nah, ini orang kalau udah gak punya mata hati yang repot. Ngelihat orang susah, tetap pelit. Benar-benar ada orang butuh, belaga merem, belaga gak lihat. Tega benar, ya Allah, gak sanggup. Rasanya hati itu begitu. Ngelihat orang tua rentan, barangkali mungkin kita banyak ya disuguhkan dengan pemandangan orang pura-pura buntung, orang pura-pura sakit, orang pura-pura ini dan itu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ketemu sama yang tukang pura-pura, kita kasih uang dengan niat mudah-mudahan Allah beri hidayah untuk dia. Kita ngasih dia uang, kita dengan niat mudah-mudahan kalau memang dia salah jalan, Allah tutup jalan itu. Saya hanya seringkali keberatan memberi anak kecil. Kalau anak kecil, saya keberatan. Karena apa? Anak kecil diketuain. Tahu? Biasa anak kecil itu ibunya nggak jauh dari situ. Ya, paling luar biasa orang tuanya itu. Atau katakan ketuanya. Ya, anak-anak yang mengotin anak jalanan itu lalu menyebarin mereka di jalanan. Zalim bukan? Maka kalau kamu pergi berjalan, melihat anak-anak kecil kayak gitu, bukan kasih uang, kasih dia makanan. Beli dia makanan, udah makan belum? Mau makan, beli deh yang kamu beli. Ajak dia ke Alfa, sini makan, jajan. Kamu apa? Gak duit, kamu ini jajan. Itu dimakan sama dia. Hati dia bahagia. Daripada ngasih dia duit. Ngasih dia duit bukan lari ke dia, larinya ke orang lain. Itu. Ya, larinya ke orang lain. Ini, orang-orang itu adalah sarananya kita orang Indonesia sedekah. Pemulung, walaupun tanahnya sehektar di kampung, ya itu sarana kita. Karena kita gak akan temuin itu di negara lain. Kita gak akan temu ada gerobak kelilingan. Ya, gak nemu. Nanti cari gimana? Gak nemu. Maka selagi ada sarana sedekah, kita kasih. Kemana yang kita bisa kasih? Tapi Allah ya tuh, yang lebih utama, carilah mereka yang dengan kita memberi, pahala kita terus berkesinambungan. Itu yang paling utama. Oh, ngasih pemulung? Baik. Baik. Oh, ngasih orang susah ini yang minta di jalanan? Baik. Baik. Tapi ada yang lebih baik. Ya, kalau ngomongin itu gak kelar-kelar, ada yang lebih baik. Maka bijak-bijaklah kepada siapa kamu mau memberi. Antara baik dan yang lebih baik. Nah, pilihannya gitu. Ngasih itu semuanya baik. Tapi ada pemberian yang baik dan ada yang lebih baik. Itu pilihannya begitu. Na'udzubillahi minha. Fa'innaha ashar min harut wa marut. Bayangin, tipu daya, sihirnya dunia atau cinta dunia ini lebih parah daripada harut wa marut, musuhnya Allah. Walaupun dunia fakir dan sejatinya pengincar dunia itu fakir. Kenapa jangan ngejar doa? Budak dunia. Kalau orang mati-matian untuk kekasih disebut bucin, kiranya budak dunia tepatnya apa? Budin. Budin, budak dunia. Budin, bilangnya. Bucin ini budin. Atau budun, ya. Budun, budak dunia. Pijak-pijak kita. Pijak-pijak kita. Pijak-pijak kita dalam mau menjadi budaknya siapa? Hamba sahaya itu budak. Tapi hamba sahaya itu budaknya Allah. Hamba kita selaku Abdullah, Amatullah, hambanya Allah. Lebih mulia dong daripada hambanya dunia. Atau budaknya dunia, budaknya cinta, Alhamdulillah bintarik. Enggak, kita maunya jadi hambanya Allah. Hambanya Allah mulianya bukan main. Talibul dunia fakir. Ingat, cari dunia atau pengejar dunia itu fakir. Wa talibul jannah minan nari ujir. Akan tetapi orang-orang yang mengejar surga daripada neraka, itu mereka dihindari Allah daripadanya. Ngejarin surga, iya. Dari neraka dijaga, dilindungi. Kenapa? Karena yang dicari surga. Wa minan nari ujir. Dari neraka dia dijauhi, diselamatkan. Kalau kamu ngejarnya sesuatu tentang surga, maka kamu menjauh dari neraka. Tapi kalau kamu ngejarin sesuatu yang mendekat kepada neraka, maka kamu menjauh daripada surga. Kan begitu. Maka orang para pencari surga, mereka dijauhi dari neraka. Mereka dilindungi dari neraka. Allah yang jagain. Wa talibullah aziz. Tapi ada yang lebih agung. Siapa mereka? Para pencari Allah. Gak nyari surga, gak juga nyari neraka, tapi mereka mencari Allah. Di mana ini? Buat siapa ngakuin ini? Buat Allah, bukan buat surga. Buat Allah. Yang dilakuin buat Allah. Semuanya untuk Allah, bukan tentang surga. Dan inilah yang susah kita temuin di zaman sekarang. Yang melakukan sesuatu karena sholat biar kenapa? Biar gak masuk neraka. Umum. Sholat kenapa? Biar masuk surga. Sholat kenapa? Biar saya dekat sama Allah. Biar saya kenal sama Allah. Aziz, ini aku perbuatan yang mungkin. Kenapa sedekah? Lillah. Buat Allah. Kamu kenapa mati-matian menutup aurat begini? Lillah. Buat Allah. Buat apa? Buat yang gak dijeblosin ke neraka. Itu bonus. Biar langsung surga. Bonus. Makanya salah satu nasihat dari Suhaib pengarang, kutipan kata-katanya adalah adabi hijabi anka walau kuntu binaim. Idza kunta alayya radin fala ubali bil jahim. Siksaan bagiku, kata beliau, adalah saat aku terhalang darimu, ya Allah. Itu siksa buat aku. Saat itu aku terhalang darimu, maka saat itu aku mendapatkan siksaan yang sesungguhnya. Walaupun aku berada di kenikmatan sekalipun, tapi aku terhalang darimu, ya Allah, maka aku bukan berada dalam kenikmatan, aku berada di dalam kesengsaraan. Adabi hijabi anka walau kuntu finnani. Ila kunta alaiya radhi, ya Allah. Jikalau engkau itu ridha kepadaku. Ya. Kau ridha aja kepadaku. Fala ubali bil jahim. Cukup dengan ridha-Mu itu aku enggak peduli walaupun aku harus berada di tengah-tengah neraka. Saya enggak lagi nyari surga, saya enggak lagi nyari neraka. Saya lagi nyari ridha-Mu, ya Allah. Walaupun saya berada di dalam penderitaan, di dunia hidupnya susah, merih, ya, banyak ujian, banyak godaan. Ya Allah, kurang apa? Semuanya di dalam. Gak apa-apa ya Allah, asalkan kau ridha kepada aku. Gak apa-apa ya Allah, kalau harus menanggung banyaknya masalah begini, asalkan kau ridha kepada aku ya Allah. Buat apa punya kesenangan tapi kita terhalang dari Allah? Ya? Daripada kita senang di dunia tapi Allah jauh dari kita, lebih baik kita berada di dalam penderitaan tapi Allah ridha sama kita. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita semua, ya, agar kita semua bisa menjadi hamba-hamba ya Allah yang diridhai Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kenalkan kepada kita akhirat lebih lagi, dan Allah juga kenalkan kepada kita dunia lebih lagi, agar kita bisa menjauhinya, agar kita bisa menyelamatkan diri darinya, dan agar kita bisa tertuntun kepada menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat yang kita uraikan barusan bermanfaat untuk saya pribadi, juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Mudah-mudahan majelis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah, keridhaan dari Allah, keridhaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tuntut kita untuk menjadi orang-orang yang cinta akhirat, ya, menjauhkan dunia dari isi hati kita, sehingga mudah-mudahan Allah penuhkan hati kita ruangnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan banyak kebaikan khususnya untuk ibu-ibu setempat, juga untuk Mufti Naimel beserta segenap keluarga dan orang tua, dan selalu dalam lindungan Allah, diberikan umur yang panjang dalam taat, dalam sehat, dalam afiat. Dan kita semua beserta segenap para tetangga, orang-orang terdekat, dan juga yang jauh-jauh sudah datang ke sini, mudah-mudahan semua langkahnya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.